فنفي الحرج عن المعرض بالخطبة ما maka ditiadakannya dosa dari seorang yang menyindir dengan keinginan untuk melamar dengan sindiran, yadullu ala adami jawazi tasri'. Ini menunjukkan tidak diperbolehkannya terang-terangan mengucapkan dengan kalimat yang jelas keinginan untuk melamar wanita yang masih dalam masa idah tersebut. Faqad yahmiluha al-hirs al-zawaj 'ala al-ikhbar bi-ittiba'i iddatiha qabla iqdaiha. Sebab boleh jadi ketika seseorang menyebutkan secara jelas bahwa dia ingin menikahi wanita tersebut, maka semangat dia untuk menikahi wanita tersebut menyebabkan wanita ini mungkin tidak berkata jujur. Mungkin dia akan mengatakan, sudah, masa idah saya selesai, padahal belum selesai. Kenapa? Karena keinginannya yang kuat akan segera dilamar oleh lelaki tersebut. Akhirnya dia memutuskan, dia mengatakan masa idahnya telah selesai, padahal belum selesai. Wa amal mu'tadatu raj'iyyah fa yahrumu hatta ta'riq. Adapun wanita yang dicerai yang masih dalam masa idahnya, namun talak yang jatuh kepadanya masih talak raj'i yang masih memungkinkan untuk kembali, maka diharamkan mengucapkan kalimat-kalimat pelamaran kepadanya meskipun sekedar singgungan. Li'annaha fi ummi zawjat, karena wanita yang ditalak raj'ah, ditalak raj'i, masih dalam hukum sebagai seorang istri dari suami yang menjatuhkan cerai tersebut. Poin yang kedua ini, masyarakat para syarikat, untuk memperjelas kita mengetahui bahwa jenis talak ada dua macam. Dan seorang suami ketika menjatuhkan talak kepada istrinya, dia menjatuhkan sampai 3 kali talak. 3 kali talak. Nah, talak itu ada 2 macam. Yang pertama disebut talak rajini. Yang dimaksud talak rajini ketika seorang suami menjatuhkan talak 1 atau talak 2. Menjatuhkan talak 1 atau talak 2. Menjatuhkan talak 1 atau talak 2 ini disebut talak raj'i. Dalam artian, talak yang dijatuhkan masih memungkinkan untuk kembali, kembali rujuk kepada suaminya dan membatalkan talak tersebut. Nah, ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya tersebut, maka istri ini selama dalam masa iddah dia tetap berstatus sebagai istri dari suaminya, tidak batal hanya dengan menjatuhkan kata talak kepada istri tersebut selama dalam masa iddah. Misalnya istrinya ini masih mengalami haid yang iddahnya 30, yaitu 3 kali haid menurut mendapat sebagian para ulama, 3 kali haid kurang lebih 3 bulan misalnya. Maka selama dalam masa iddah ini status istri tersebut tetap, status wanita ini tetap istri dari suaminya yang menceraikan dia selama dalam masa iddah, sehingga hubungan itu tetap suami istri tinggal bersama. Ini apabila seorang suami menjatuhkan talak 1 atau talak 2 selama dalam masa iddah, maka status istri tersebut adalah istrinya yang sah sampai berakhir masa iddahnya. Apabila dia telah melakukan 3 kali haid kemudian suci yang menunjukkan berakhirnya masa iddah, baru lepas, tidak ada lagi masa iddah sehingga boleh bagi lelaki yang lain untuk melarangnya. Namun selama dalam masa iddah, talak satu atau talak dua yang dijatuhkan oleh pihak suami tidak diperbolehkan sama sekali lelaki yang lain untuk melamarnya, baik dengan kalimat yang jelas atau sindiran, karena status wanita tersebut tetap dia berstatus sebagai istri yang sah bagi suaminya meskipun dia telah dalam masa iddah. Ini apabila dia menjatuhkan talak satu atau talak dua dan masih dalam masa iddah. Jenis talak yang kedua yang disebut talak bain. Talak bain yaitu apabila seorang suami telah menjatuhkan talak yang terakhir, talak yang ketiga. Talak yang ketiga telah dijatuhkan. Berarti apabila dia telah menjatuhkan talak yang ketiga, maka pisah. Sudah tidak memungkinkan lagi kembali wanita ini kepada suaminya tersebut yang telah menceraikannya dengan talak tiga, kecuali apabila wanita ini menikah dengan laki yang lain, lalu kemudian terjadi hubungan, lalu terjadi perceraian, maka diperbolehkan suami pertamanya untuk menikahinya kembali. Nah, pada jenis talak yang ketiga ini, talak bain, yang menyebabkan tidak ada lagi hubungan antara suami dan istri tersebut, namun wanita yang diceraikan ini dengan talak bain masih dalam masa iddah, misalnya dalam masa iddahnya 30, kita sebutkan tadi, maka selama dalam masa iddah tetap tidak diperbolehkan bagi seorang lelaki mengajukan pelamaran dengan kalimat yang jelas, ya, misalnya yang mata saya ingin melamar, saya ingin menikahimu, ini tidak diperbolehkan selama dalam masa iddah. Namun kalimat sindiran dalam masa iddah wanita tersebut diperbolehkan, seperti yang dicontohkan tadi. Misalnya dia mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada mendapatkan seorang istri yang salihah. Ya. Atau kalimat yang disebutkan saya menikahi seorang wanita yang salihah. Sindiran. Namun tidak secara jelas dia menunjukkan kepada wanita tersebut, maka ini diperbolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala gunah alaikum bima aradtum bihi min khitbatin nisa, tidak ada larangan, tidak ada dosa atas kalian ketika kalian melakukan penyindiran, membuat kata-kata sindiran yang tujuannya adalah ingin melamar wanita tersebut. Namun mengucapkan kata yang jelas, yang transparan, ini tidak diperbolehkan. Ini kaitannya dengan seorang wanita yang ditalak bain. Ditalak bain. Wa amman mu'taddatu raj'iyyah, adapun wanita yang ditalak tapi talak raj'i, jatuhkan sekali talak atau dua kali talak raj'i dalam masa iddah, fa yahrumu hatta at-ta'riq, maka diharamkan bagi lelaki yang lain untuk melamarnya meskipun dengan bahasa sindiran, tidak diperbolehkan sama sekali. Li'annaha fi hubbi zawjah, karena istri yang ditalak dengan talak raj'i masih berstatus sebagai istri yang sah bagi suaminya tersebut. Yang ketiga, man istushira fi khatibin aw maktubatin wajib alaihi an yadhkura ma fihima min mahasin wa masawi. Siapa yang dimintai pendapat? Siapa yang dimintai pendapat tentang seseorang yang datang melamar, atau tentang seorang wanita yang dilamar, maka wajib bagi seorang yang dimintai pendapat ini untuk menyebutkan apa yang ada pada keduanya, baik yang melamar atau yang dilamar, dari kebaikan dan keburukannya. Walayakunu dzalika min al-ghibah, dan ini tidaklah termasuk bagian dari ghibah yang diharamkan. Bahkan nasihat al-muraqabah fiha syar'an, bahkan termasuk dalam bentuk nasihat yang dianjurkan secara syariat. Ini juga poin yang penting, poin yang ketiga. Apabila ada seorang lelaki menikah, menikah seorang wanita, sebaiknya tanya-tanya dulu, pertanyakan tentang wanita tersebut, gimana keadaan wanita itu, mana kondisinya, agamanya bagaimana, akhlaknya bagaimana, dan seterusnya, hal-hal yang kaitannya dengan kepribadiannya, dengan akhlaknya, dengan pergaulannya, dengan hal-hal yang dia butuhkan, sehingga dia bisa mengetahui bagaimana kondisi wanita ini, apakah sesuai dengan apa yang dia inginkan dari kesolehannya. Dia tanya terlebih dahulu. Tidak perlu dia tanya tentang kecantikannya, karena kecantikan itu nanti akan dia bisa simpulkan sendiri pada saat dia melakukan nawar, melihat. Namun yang terpenting adalah mengetahui akhlaknya, kesolehannya, dan seterusnya. Demikian pula halnya apabila ada seorang datang melamar anaknya dan perempuannya, maka dianjurkan baginya untuk bertanya kepada orang yang misalnya mengetahui kondisi laki tersebut, gimana keadaan bulan, bagaimana keadaannya. Ketika dia tinggal di satu tempat, tanya kepada orang yang ada di tempat tersebut, dari orang-orang diketahui kesolehannya, apakah orang ini saleh atau orang ini baik. Kalau ini bertanya tentang manhaj syahud, tidak mengapa, tanya tentang manhaj, tanya tentang akhlaknya, kesolehannya, dan seterusnya. Ini adalah hal yang dianjurkan agar kemudian dia tidak salah dalam langkah, karena tidak cukup melihat penampilan secara zahir. Ada seorang datang melamar, oh pulang ganteng, masya Allah, sudah langsung diterima. Dan pikir-pikir, tidak bertanya terlebih dahulu. Nah, atau dia tertipu dengan pengakuannya, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Jangan merasa cukup dengan pengakuan dia, tapi tanya yang lain yang dia bisa percayainya. Tanya bagaimana tentang kondisinya, bagaimana tentang keadaannya, tentang kesehatannya, agar kemudian dia tidak menyesal di kemudian hari. Dan kata beliau, ini bukan bagian dari perbuatan ghibah yang diharamkan. Melakukan ghibah terhadap seorang muslim haram, bahkan termasuk di antara dosa besar yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang kalian senang memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Bukan yang bencinya. Namun hal-hal yang kaitannya dengan menjelaskan kondisi seorang yang datang melamar, tidak melamar. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau didatangi oleh Fatimah binti Qais bertanya tentang kondisi Abu Jahal dan Muawiyah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, amma Muawiyah fasu'adu la mala lahu, wa amma Abu Jahal fakana la yadhu al-'aqsa 'ala 'atiqihi. Adapun Muawiyah miskin, tidak punya harta. Adapun Abu Jahal, dia tidak meletakkan tongkatnya di atas, dari atas pundaknya, dan dia sudah membunuh wanita. Ini adalah aib. Ini adalah hal yang negatif pada Muawiyah, demikian pula Abu Jahal. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, menunjukkan hal ini diperbolehkan. Diperbolehkannya min babit ta'rif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengetahui kondisi orang yang datang melamar tersebut. Maka sekali lagi ini adalah hal yang dianjurkan, bahkan termasuk di antara nasihat. Dan bagi seorang negeri yang dimintai nasihat, dianjurkan untuk beri nasihat sesuai dengan kemampuannya. Di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, wa idza istansahaka fansahhu, apabila dia meminta nasihat kepada, maka berilah kepadanya nasihat. Yang keempat, al-khidbatu mujarradu wa'din bizawaj, pelamaran itu sekedar janji untuk menikah. Jadi belum ada ikatan apapun, belum ada ikatan apapun, sekedar janji bahwa pihak keluarga telah menyetujui si fulan untuk menikahi anaknya. Sekedar janji. Wa ibda'u ar-raghbati fi, dan menampakkan keinginannya untuk menikahi wanita tersebut. Wa laysa zawajan, dan pelamaran itu bukanlah sebuah pernikahan yang telah terjadi. Pelamaran itu bukanlah sebuah pernikahan yang telah terjadi. Lidha yabqa kullu min al-khatib wal maktubati ajnabiyyan 'anil akhar. Oleh karena itu, selama masih dalam status pelamaran, meskipun pelamarannya sudah diterima, tetap saja yang melamar dan yang dilamar masih tidak ada hubungan. Hubungannya masih asing. Yani tidak ada hubungan antara lelaki yang melamar dengan wanita yang dilamar tersebut. Sehingga tidak boleh ada hal-hal yang mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh seorang yang telah berstatus sebagai suami istri. Tidak boleh berduaan, bertemu berduaan, khalwat, ngobrol, atau apa yang disebut orang sekarang dengan istilah pacaran. Maka ini bukan dari Islam sama sekali. Sama sekali tidak diperbolehkan, tidak ada hubungan. Ada sebagian bahkan orang tua muslim-muslimah, ketika kedatangan seorang lelaki, belum juga pelamaran, baru perkenalan, dibiarkan berdua. Dibiarkan dulu ngobrol berdua, bercengkrama antara satu dengan yang lain. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa tarikuhuma syaitan. Tidaklah seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga adalah syaitan yang akan mengajaknya untuk melakukan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang harus difaham, selama belum ada ikatan akad nikah, maka belum ada hubungan sama sekali. Namun itu sekedar janji, sehingga tidak ada hubungan yang membolehkan mereka untuk melakukan percakapan mesra antara satu dengan yang lain, meskipun melalui telepon, karena memang statusnya masih asing. Sampai kemudian terjadinya akad nikah yang sah dan memenuhi syarat-syarat, barulah mereka berstatus sebagai suami istri. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa hukum dan adat dalam al-fitbah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk memahaminya. Wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.